بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد خنفتين عزكم الله telah kita sebutkan pada sesi yang pertama dua prinsip dari prinsip-prinsip ukhuwah Islamiyah. Prinsip yang pertama ialah at-tajarrudu fil ukhuwah, tulus ikhlas dalam berukhuwah, yang diberukhuwah karena Allah Azza wa Jal, berukhuwah fi sabilillah, berukhuwah di atas ketaatan kepada Allah, di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah. Tidak ada tendensi pribadi, atau kelompok, atau golongan, atau apapun. Prinsip yang kedua ialah intiqa'ul ikhwah, selektif di dalam mencari sahabat karib. Prinsip yang diajarkan Rasulullah SAW, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Ar-rajulu 'ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya. Maka lihatlah dengan siapa dia bersahabat karib. Ini semuanya menunjukkan harus selektif dalam mencari sahabat karib. Dan disebutkan ciri-cirinya, orang yang berakal, memiliki akhlakul karimah, orang saleh bukan orang fasik, ahlu sunnah bukan ahlul bid'ah, seseorang yang tidak berambisi untuk mengejar dunia. Qanaa fi dinaa azakumullah, prinsip ini sekaligus untuk menilai keadaan seseorang. Kita bisa mengetahui seseorang itu di atas sunnah atau di atas bid'ah. Seseorang itu saleh atau dia ghairu saleh. Orangnya lurus atau tidak. Di antara cara menilainya dari sahabat karibnya. Dengan nas hadisnya Rasulullah SAW, al-mar'u 'ala dini khalilih. Ini merupakan prinsip salaf. Dan dinukil sekian banyak athar dari salafun salih dalam bab ini. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, i'tabirun nasa fi akhdanihim. Al-muslimu yatba'ul muslim. Wal-fajir yatba'ul fajir. Nilailah seseorang itu dengan sahabat karibnya. Seorang muslim akan mengikuti muslim yang lain. Sementara orang fajir akan mengikuti orang fajir yang lain. Orang fasik akan mengikuti orang fasik yang lain. Beliau juga mengatakan, masih ucapannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, innama yumashi ar-rajulu wa yusahibu man yuhibbuh wa man huwa mithluh. Sesungguhnya seseorang itu akan berjalan dan bersahabat karib dengan orang yang dia suka, orang yang dia cinta, dan orang yang semisal dia. Kalau dia seorang yang muslim, akan mencari muslim yang lain. Kalau dia seorang yang fasik, akan mencari fasik yang lain, semisal dia. Kalau dia seorang sunni, akan mencari ahlu sunnah. Kalau dia seorang salafi, akan mencari salafiyin. Tetapi kalau dia ternyata memiliki penyimpangan-penyimpangan dalam pemahaman, maka dia pun akan mencari orang-orang yang semisal dalam penyimpangan-penyimpangan pemahaman tadi. Dia akan bersahabat karib dengan orang-orang semacam itu. Walaupun secara zahirnya dia mengaku sebagai orang yang di atas sunnah, mengaku sebagai ahlu sunnah, mengaku sebagai salafiyin, tetapi pengakuan tersebut dinilai dari kenyataan. Ketika dia bersahabat karib dengan orang-orang yang menyimpang, menunjukkan dia semisal orang tadi. Juga beliau mengatakan lagi, masih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lau anna mu'minan dakhala masjidan fihi mi'atu nafsin laisa fihim illa mu'minun wahid la jaa'a hatta yajlisu ilaih Kalau seandainya ada seorang mukmin masuk ke dalam masjid dan di situ terdapat 100 orang, tetapi yang mukmin cuma satu, maka orang mukmin tadi yang masuk akan mencari mukminnya satu itu, datang kepadanya dan bermajlis dengannya. Tidak akan nyari yang lain. Walau anna munafiqan dakhala masjidan fihi mi'atu nafsin laisa fihi illa munafiqun wahid la jaa hatta yajlisa ilaih. Begitu pula kalau seandainya ada seorang munafik, masuk dalam masjid, di situ ada 100 orang, tidak ada yang munafik kecuali satu, maka yang munafik tadi akan mencari satu munafik itu hingga dia datangi dan bermajlis dengannya. Barakallahu fikum. Itu kecenderungan yang alami. Barakallahu fikum. Maka dengan prinsip ini, para ulama bisa menilai akidah dan manhaj seseorang. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah menyatakan, man satara 'anna bid'atahu lam takhfa 'alaina ulfatuhu. Siapa saja yang menyembunyikan bid'ahnya dari kami, tidak akan tersamarkan atas kami kecondongan hatinya. Walaupun dia sembunyikan pemahamannya, dia sembunyikan syubhat-syubhatnya, penyimpangan-penyimpangannya, tidak dia sampaikan, tapi itu semua akan terbongkar ketika melihat siapa sahabat karibnya. Kalau dia ternyata bersahabat karib dengan orang-orang yang menyimpang, ya, kurang lebih sama dengan sahabatnya tadi. Bersahabat karib dengan ikhwaniyun, ya, ikhwani. Bersahabat karib dengan tablighiyun, ya, tablighi. Bersahabat karib dengan haddadiyun, ya, haddadi. Bersahabat karib dengan sururiyun, ya, sururi. Bersahabat karib dengan halabiyun, ya, halabi. Kurang lebih, ya, ikhwan. Ini prinsip yang diterapkan oleh Salafus Saleh, berhujjah dengan hadis Rasul yang tadi. Diriwayatkan dari Muhammad ibn Ubaidillah al-Ghilabi, rahimahullah, beliau menyatakan, yatakatamu ahlul ahwa'i kulla syait illa ta'aluf wa suhbah. Ahlul bid'ah itu bisa berupaya untuk menyembunyikan segala sesuatu yang ada pada mereka. Sembunyikan sama mereka. Yang tidak bisa mereka sembunyikan cuma ta'aluf wa suhbah. Kecondongan hati yang ada pada mereka dan persahabatan karib yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Tidak mungkin bisa disembunyikan oleh mereka bagaimanapun juga. Yang namanya persahabatan itu alami. Orang bersahabat karib dengan orang yang semisal dia, yang dia cintai, yang dia kagumi. Alami. Barakallahu fikum. Kalau ada orang yang bertanya, tapi nyatanya Ustaz, ada orang-orang yang mengaku, sebagai ahlus sunnah, sebagai salafiyin, nyatanya masih ta'awun dengan hizbiyin, masih bersahabat dengan hizbiyin, Berarti kaidahnya enggak benar kalau begitu. Lah. Kaidahnya tetap benar. Dan itu diterapkan langsung oleh Salafun Shalih. Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah. Beliau mengisahkan lamma qadima Sufyan ats-Tsauri al-Basrah ja'ala yanzuru ila Amr Rabi' bin Subayh wa qatlihi 'inda an-nas. Ketika Sufyan ats-Tsauri rahimahullah datang ke kota Basrah, dia mulai mencermati keadaan seseorang rawi yang bernama Rabi' bin Subayh dan kedudukan dia di tengah-tengah masyarakatnya. Sa'ala Sufyan ats-Tsauri bertanya, ayyu syai'in madhhabuhu? Apa mazhabnya dia? Qalu, mereka menjawab, ma madhhabuhu ila sunnah? Mazhabnya dia hanya sunnah. Ayyib. Qal, berkata Sufyan ats-Tsauri, man bitanatuh? Terus siapa sahabat-sahabat karibnya? Qalu, mereka menjawab, ahlul qadar. Sahabat karibnya orang-orang sekte qadariyah. Qala, kata Sufyan ats-Tsauri, huwa qadari. Kalau begitu, dia jika qadari, punya pemahaman qadariyah. Langsung diterapkan. Al-Imam Ibn Battha Al-Ukbari rahimahullah dalam bukunya Al-Ibanah setelah menukilkan athar dari Sufyan ats-Tsauri menyatakan rahmatullah ala Sufyan ats-Tsauri, semoga Allah merahmati Al-Imam Sufyan ats-Tsauri, laqad nataqa bil hikmati fa sadaq, sungguh dia telah mengutarakan kata-kata hikmah dan benar yang dia sampaikan. Wa qala bi ilmin fa wafaqa al kitab wa sunnah, dia mengucapkan kalimat itu dengan ilmu maka menyepakati Quran dan sunnah. Wa ma tujibu al hikmah, dan menyepakati apa yang ditunjukkan oleh hikmah. Wa yudrikuhu al ayan, menyepakati kondisi realnya, kondisi nyatanya. Wa ya'rifuhu ahli basirah, dan menyepakati apa yang dikenal oleh para ulama ahli basirah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum. Ali Imran ayat yang ke 118. Artinya Al-Imam Ibn Battha Al-Ukbari rahimahullah membenarkan apa yang dilakukan oleh Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, menghukumi Ar-Rabi' ibn Subayh memiliki pemahaman qadariyah dikarenakan dia bersahabat karib dengan sekte qadariyah. Kalaupun terjadi ada seseorang yang mengaku sebagai ahlus sunnah, mengaku sebagai salafiyin, kok ternyata berjalan dengan hizbiyin, ta'awun dengan hizbiyin, dan yang semisalnya. Itu terjadi dikarenakan ada penyakit nifak, penyakit kemunafikan pada orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah tadi. Diriwayatkan dari Al-Imam Fudhal ibn Iyad. Al-Imam Fudhal ibn Iyad rahimahullah menyatakan, fala yumkin ayyakuna sahibu sunnah yumali sahiba bid'ah illa minan nifaq. Tidak mungkin seseorang ahlus sunnah berbasa-basi dengan sahibu bid'ah melainkan dikarenakan penyakit kemunafikan. Kemudian belum membacakan hadis, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf, wama tanakara minha ikhtalaf. Pasti ada penyakit munafik, kemunafikan pada hati ini orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah ini. Sehingga dengan penyakit ini dia bisa berbasa-basi dengan ashabul ahwa'i wal bidah. Dia bisa berjalan dengan ashabul bidah, bisa ta'awun dengan mereka, bisa berjalan dengan mereka, dan semisalnya. Dicurigai ketulusan dia sebagai seorang ahlus sunnah, dicurigai salafiyahnya, kejujuran dia dalam bermanhaj salaf. Dan masih banyak lagi khonafatina azakumullah athar salaf dalam bab ini. Sehingga prinsip yang kedua ini khonafatina azakumullah bukan semata-mata prinsip dalam berukhuwah, tetapi sudah sampai pada tingkat prinsip salaf dalam menilai seseorang. Maka perhatikan baik-baik prinsip ini. Ahlus sunnah akan berukhuwah dengan ahlus sunnah. Tidak mungkin ahlus sunnah berukhuwah dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah akan berukhuwah dengan ahlul bid'ah. Tidak mungkin ahlul bid'ah berukhuwah dengan ahlus sunnah selama mereka masih di atas bid'ahnya. Barakallahu fikum. Namun ikhwanabitina azakumullah perlu difahami. Barakallahu fikum. Apa yang disebutkan tadi berkaitan dengan persahabatan karib. Di sini ada dua perkara yang harus dibedakan. Yang pertama ialah al-musahabah atau al-mu'amalah al-khassah. Yang pertama ialah persahabatan karib. Mu'amalah khusus, hubungan khusus spesial. Ini prinsipnya yang diterangkan tadi. Harus selektif dalam mencari sahabat karib. Ada lagi yang kedua. Ialah al-mu'amalah al-ammah. Mu'amalah umum dengan segenap kaum muslimin. Yang ini diterapkan untuk semua kaum muslimin. Kita bermu'amalah baik dengan mereka semua. Dalam perkara-perkara yang baik. Secara umum. Tidak secara khusus, tidak sampai pada tingkatan dijadikan sebagai sahabat karib. Contoh realnya ialah ketika kita bertemu dengan mereka, kita menyampaikan salam. Mereka salam, kita jawab salamnya. Barakallahu fikum, selama mereka bukan sebagai tokoh-tokoh ahlul bid'ah yang sedang dihajar, ditahdir. Atau kondisinya gak memungkinkan untuk memboikot dia. Harus dengan taklif. Secara umum, ketemu dengan mereka salam. Baik dengan mereka dalam muamalah umum. Barakallahu fikum. Hada ya juz. Yang semacam ini perkara yang baik. Perkara yang mulia. Termasuk akhlakul karimah. Akmarul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya. Yang paling bagus akhlaknya. Tapi semata-mata muamalah umum. Tegur sapa dan segala macam. Umum. Itu tidak ada masalah. Tetapi kalau urusan musahabah khasah. Persahabatan karib. Itu harus betul-betul dipilih orang yang spesial tadi. Dengan ketentuan-ketentuan tadi. Barakallahu fikum. Ini yang harus difahami baik-baik. Fa'anakitina azakumullah. Baik. Prinsip yang ketiga. Dari prinsip salaf dalam berukhuwah Islamiyah. Dan ini juga merupakan konsekuensi al-ukhuwah. Prinsip yang ketiga ialah al-mu'adatu fillah. Al-bughdu fillah. Memusuhi karena Allah, membenci karena Allah. Ini yang dimaksudkan dalam hadis Rasul yang dibawakan sebelumnya. Al-mu'alatu fillah, ada mu'adatu fillah. Ada al-hubbu fillah, ada al-bughdu fillah. Ini pula yang diistilahkan lebih ma'ruf dengan sebutan nahi mungkar. Ini pula yang dikenal dengan sebutan prinsip at-tahdhir. Ini pula yang dikenal dengan sebutan prinsip al-bara'ah, berlepas diri. Dan semuanya dimasukkan dalam kerangkaan nasihatulillah. Nasihat untuk Allah Azza wa Jalla semata. Ikhwanafidina azakumullah, satu poin ini perlu untuk diangkat dan diingatkan. Dikarenakan satu poin ini sesungguhnya salah satu rukun dari rukun-rukun ukhuwah. Yang banyak dilalaikan oleh banyak pihak. Bahkan dimentahkan oleh banyak pihak. Selama ini yang kita tahu, yang kita dengarkan, yang kita dengungkan, rukun yang pertama yaitu al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Al-muwalatu fillah, loyalitas karena Allah. Bayangannya akhirnya yang namanya ukhuwah Islamiyah itu semata-mata cinta, cinta, loyalitas, dan semisalnya. Padahal yang disebutkan dalam hadisnya Rasul alaihissalatu wassalam yang kita bacakan di awal, Rasul menyebutkan dua perkara. Tatkala beliau menyebutkan al-muwalatu fillah, loyalitas karena Allah, beliau menyebutkan yang kedua, wal-mu'adatu fillah, memusuhi juga karena Allah. Ketika beliau menyebutkan al-hubbu fillah, cinta karena Allah, beliau meneruskan dengan kalimat wal-bughdu fillah, benci karena Allah. Paham dong? Namanya. Dalam banyak ayat Allah menyebutkan dua prinsip ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, disebutkan di dalam surah Al-Baqarah setelah ayat kursi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha." Barang siapa yang mengkufuri tauhid dan beriman kepada Allah Azza wa Jal, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh, yang sangat kuat, yang tidak akan terpisah sama sekali. Anda perhatikan, orang itu dikatakan berpegang teguh dengan urwatul wuthqa ketika pada dia ada dua perkara, enggak cuma satu, dua. Yang pertama apa? Al-kufru bitaghut. Barang siapa yang mengkufuri taghut, itu namanya nahi mungkar, itu namanya tahdzir, itu namanya bara'ah, itu namanya al-mu'adatu fillah, itu namanya al-bughdhu fillah. Dan yang kedua, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Al-imanu billah. Ini yang disebut dengan al-hubbu fillah, al-muwalatu fillah, yang disebut dengan amar ma'ruf, disebut dengan ta'sil, meletakkan kaidah-kaidah usul iman, wahakala. Harus ada dua. Dalam ayat yang lain, di Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menyebutkan tentang al-ma'ruf wal-nahyu anil munkar. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Yang artinya, hendaklah ada di antara kalian seseorang atau sekelompok orang yang mendakwakan kepada perkara kebaikan, mereka memerintahkan yang baik dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Tidak semata-mata menyebutkan amar ma'ruf, tapi ada yang kedua, yaitu nahi mungkar. Barakallahu fikum. Antum kalau cermati semua ayat yang berbicara bab ini pasti membawakan dua, amar ma'ruf, nahi mungkar. Bahkan oleh orang Indonesia sudah jadi satu kalimat. Jarang dikatakan amar ma'ruf. Mesti ada lanjutannya. Ayo, amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu mesti dua. Barakallahu fikum. Itu semua menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, ukhuwah Islamiyah itu akan lurus, akan tegak dengan prinsip yang benar ketika dua rukunnya itu dijalankan. Barakallahu fikum. Tidak semata-mata kita mencintai orang karena Allah. Tidak semata-mata kita berloyalitas kepada seorang karena Allah. Tidak semata-mata kita memerintahkannya ma'ruf kepada masyarakat. Tetapi di situ harus ada upaya nahi mungkar. Mencegah dari semua kemungkaran-kemungkaran yang ada. Harus ada tindakan al-bughdhu fillah. Membenci seseorang karena Allah. Dikarenakan kemungkaran-kemungkarannya. Penyimpangan-penyimpangannya. Harus ada al-mu'adatu fillah. Memusuhi seseorang karena Allah Azza wa Jalla. Barakallahu'alaikum. Harus ada ini. Prinsip ini sekali lagi. Qanamtina azakumullah. Masuk dalam kerangkaan nasihatulillah. Nasihat karena Allah Azza wa Jal. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ukhuwah Islamiyah tidak akan tegak melainkan dengan dua poin di atas. Poin yang pertama, banyak pihak yang kemudian setuju dengannya. Hampir dikatakan semuanya setuju dengan prinsip yang pertama, al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Dikarenakan bahasanya mencintai. Semua yang beraroma cinta, orang mencintai. Semua yang beraroma cinta, orang suka dengan itu. Tetapi, ikhwanafitina azakumullah, ketika prinsip yang kedua itu yang dijalankan di tengah-tengah masyarakat sebagai bentuk kejujuran ukhuwah Islamiyah, disitulah terjadi yang namanya kegoncangan-kegoncangan. Terjadi yang namanya kehebohan-kehebohan. Terjadi yang namanya keributan-keributan. Banyak pihak yang menilai, kalau kita menyuarakan nahi mungkar, kalau kita menjelaskan, menjabarkan kepada umat penyimpangan-penyimpangan sebuah sekte atau penyimpangan-penyimpangan seseorang atau yang semisalnya, dianggap sebagai tindakan memecah belah. Dianggap sebagai tindakan yang merusak ukhuwah. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini pemahaman yang sangat mengerikan yang sekarang ini sedang dikampanyekan oleh Halafiyun, Hizbiyun. Mereka berupaya untuk meredam prinsip nahi mungkar yang lebih dikenal dengan sebutan prinsip tahdzir wal hajar. Mereka berupaya untuk menggembosi kaum muslimin, menggembosi para du'a salafiyin dari prinsip ini. Dibikin seolah-olah melakukan prinsip nahi mungkar itu dosa besar yang tak terampuni. Seakan-akan melaksanakan prinsip nahi mungkar itu dosa besar kepada ilmu, dosa besar kepada Islam, dosa besar kepada muslimin, dosa besar kepada para ulama. Pelaku-pelakunya digambarkan seperti orang yang sangat jahat, orang yang sedemikian kejam, orang yang sedemikian mengerikan, dianggap sebagai pemecah belah umat, perusak ukhuwah, penghancur dakwah dan segala macamnya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Padahal seperti yang terangkan tadi, prinsip ukhuwah, bahkan prinsip Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahkan prinsip semua Nabi dan Rasul, itu dibangun di atas dua perkara ini. Tidak cuma satu, dua. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Allahul musta'an. Sehingga perlu disampaikan di sini, di antara prinsip-prinsip ukhuwah Islamiyah itu harus ditegakkan yang namanya nahi mungkar. Baru akan tercapai yang namanya ukhuwah imaniyah safiyah, ukhuwah iman yang betul-betul murni, tidak ada padanya kotoran-kotoran syirik wala kotoran-kotoran kufur, wala kotoran kemunafikan, wala penyimpangan, wala bid'ah, wala maksiat ataupun yang lainnya. Murni ukhuwah Islamiyah imaniyah. Barakallahu fikum. Dalilnya sudah saya bacakan tadi sudah. Itu prinsip yang disebutkan. Ikhwan fillah azakumullah, bagaimana mungkin dikatakan sebagai ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, ketika di tengah-tengah ukhuwah tadi, persahabatan tadi, di situ terdapat yang namanya pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Bagaimana mungkin dikatakan sebagai ukhuwah imaniyah, yang satu pemahamannya khawarij, yang lain pemahamannya syiah, yang satu pemahamannya haddadiyah, yang lain punya pemahaman sururiyah, yang ini ikhwaniyah. Dikatakan ukhuwah islamiyah. Ukhuwah islamiyah di atas dasar apa? Sudah dijelaskan yang namanya ukhuwah islamiyah itu harus lillah wa fillah wa ala ta'atillah alal islami wal imani was sunnah. Lah yang ini mau dinamakan apa? Ukhuwah Islamiyah. Masa ukhuwah Islamiyah ada khawarijnya, ada syiahnya, ada haddadiyahnya, sururiyahnya, tablighiyahnya, ikhwaniyahnya, dan yang lain-lainnya kumpul jadi satu. Itu bukan namanya ukhuwah Islamiyah. Barakallahu fikum. Yang sangat dikhawatirkan itu ukhuwah nifaqiyah. Mengadopsi dari pernyataannya Fadhl ibn Iyad rahimahullah, ketika ada seseorang yang dikatakan mengaku sebagai ahlu sunnah, kok bisa bergabung dan bergandengan tangan dengan sahibu hawa, sahibu bid'ah, karena penyakit kemunafikan. Ukhuwah nifaqiyah. Maksudnya dikatakan ukhuwah nifaqiyah. Nifaq itu bukan ukhuwah. Ukhuwah bukan nifaq. Ukhuwah itu amal yang sangat mulia. Nifaq itu amal yang sangat kecil. Barakallahu fikum. Tidak mungkin. Barakallahu fikum. Tidak bisa dan tidak mungkin dikatakan sebagai ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah sunniyah, ukhuwah salafiyah, ketika di dalamnya terdapat penyimpangan-penyimpangan manhaj, penyimpangan-penyimpangan akidah, pemahaman-pemahamannya sesat yang dibiarkan saja tanpa ada nahi mungkar. Tidak akan terwujud yang namanya ukhuwah. Yang terjadi adalah ikhtilaf. Yang terjadi adalah iftirak. Perpecahan. Itu pasti. Barakallahu fiik. Sehingga ukhuwah kita ini, khonabitina azakumullah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah imaniyah, itu harus betul-betul dengan prinsip yang benar. Dengan dasar-dasar pijakan yang sahih. Harus di atas Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, lillah wa fillah. Orang-orang yang kemudian masuk dalam kerangka ukhuwah islamiyah, persahabatan khusus, itu orang-orang tertentu saja yang terpenuhi kriterianya. Barakallahu fikum. Makanya dikatakan di awal, ukhuwah islamiyah itu pahalanya besar. Al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah itu pahalanya besar. Dikarenakan konsekuensinya pun juga besar. Yang murni betul-betul ukhuwah islamiyah yang murni itu sedikit. Yang terjadi adalah ukhuwah hizbiyah. Atau jangan dikatakan ukhuwah hizbiyah, asabiyah. Barakallahu fikum, walaupun di dalamnya ada sepuhan-sepuhan syubhat-syubhat yang berbaju sunniyah salafiyah. Allahu al-musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Di zaman sekarang ini hakata ikhwan, dibolak-balik membuat umat itu bingung. Barakallahu fikum, tapi semua itu adalah syubhat yang memerintahkan kita untuk beramar ma'ruf. Yang juga memerintahkan kita untuk nahi mungkar. Yang memerintahkan kita untuk hubbu fillah. Itu pula yang memerintahkan kita untuk al-bughdhu fillah. Yang menyuruh kita untuk al-mu'alatu fillah. Itu pula yang memerintahkan kita untuk al-mu'adatu fillah. Semuanya perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tidak mungkin saling bertabrakan. Satu sama lain saling mendukung dan menyokong. Satu sama lain itu merupakan konsekuensi. Barakallahu fikum. Ini satu hal yang penting untuk diperhatikan baik-baik oleh kita semuanya. Sehingga ketika diterapkan prinsip tahdzir dengan cara yang benar, diterapkan prinsip al-hajr dengan cara yang benar, diterapkan prinsip nahi mungkar dengan cara yang benar, diterapkan prinsip al-bughdhu fillah dengan cara yang benar, itu merupakan konsekuensi ukhuwah, akan semakin memperkokoh ukhuwah, akan semakin memperbersih ukhuwah yang ada. Barakallahu fikum, bukan sebagai perkara-perkara yang merusakkan ukhuwah Islamiyah. Barakallahu fikum. Perusak-perusak ukhuwah adalah bid'ah itu sendiri. Perusak ukhuwah adalah penyimpangan-penyimpangan itu sendiri. Perusak ukhuwah adalah kufur wa syirik itu sendiri. Perusak ukhuwah adalah kemaksiatan, dosa-dosa, kemungkaran-kemungkaran itu sendiri. Allahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Itu prinsip yang keberapa? Yang ketiga. Sejam dua, nanti kita sudah tengah tiga dari tadi. Masya Allah. Mulainya yang terlalu gasik ya. Biasanya setengah dua jam satu sudah dimulai. Barakallahu fikum. Prinsip yang keempat. Lanjut atau pertanyaan? Baik. Prinsip yang keempat. Ialah at-tawassutu fil ukhuwah. Bersikap tengah, sikap pertengahan di dalam berukhuwah Islamiyah. At-tawassutu fil mahabbah. Bersikap pertengahan dalam mencintai seseorang. At-tawassutu fil al-bughd, juga sikap pertengahan dalam membenci seseorang. Ini merupakan prinsip umum mendasar yang ada pada prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah Salafun Shalih. Disebut dengan prinsip wasatiyah, prinsip pertengahan. La ifrat wa la tafrit, tidak melampaui batas, tidak pula kurang. Ini prinsip Islam secara umum. Prinsipnya Ahlus Sunnah secara umum. Di dalam semua perkara, mereka selalu di jalur yang benar, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Barakallahu fikum. Tepat. La ifrat wa la tafrit. La budda min at-tawassut fil mahabbah. Harus ada yang namanya sikap pertengahan dalam mencintai seseorang. Fala ifrata wala tafriq. Maka tidak ada sikap ifrat, melampaui batas, ghulu dalam mencintai seseorang. Wala tafriq, dan juga tidak boleh kurang dalam mencintai seseorang. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami' dari sahabat Abu Hurairah. Juga datang dari ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, mauqufa. Mauquf dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sebagian ulama mensahihkan dua-duanya. Yang marfu hadis Rasul dari Abu Hurairah sahih, yang mauquf ucapan Ali bin Abi Thalib sahih. Ada pula yang menyatakan yang sahih ini ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Disebutkan ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Cintailah orang yang kamu cintai itu pertengahan saja. Bisa jadi dia nanti akan menjadi orang yang kamu musuhi suatu hari. Itu katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi yang mensahihkan riwayat yang marfu'ah atau ini merupakan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an barakallahu fikum. Cintailah orang yang kamu cintai itu haunan ma, sedang-sedang saja, pertengahan-pertengahan saja, bisa jadi dia di suatu hari nanti menjadi orang yang kamu musuhi. Diriwayatkan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menyatakan ahibbu hauna wa abghidhu hauna faqad afrata aqwamun fi hubbi aqwamin fahalaku wa afrata aqwamun fi bughdi aqwamin fahalaku. Kata al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, diriwayatkan oleh al-Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, kata beliau ahibbu hauna, cintailah seseorang itu sedang-sedang saja. Wa abghidhu hauna, bencilah seseorang itu juga sedang-sedang saja. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Beliau mengatakan faqad afrata aqwamun fi hubbi aqwamin fahalaku. Sungguh ada suatu kaum melampaui batas di dalam mencintai kaum yang lain, akhirnya mereka semuanya binasa. Ini terjatuh dalam sikap asabiyah, sikap fanatik kepada suatu kaum dikarenakan sangat saking cintanya kepada mereka. Al-ifratu fil mahabbah, melampaui batas, ghulu dalam mencintai seseorang, membuat dia akan ta'asub kepadanya, taklid kepadanya, dan menolak al-haq yang disampaikan tentangnya. Ada sebagian yang mengucapkan kalimat yang sangat indah. Ada pula yang menyebutkannya sebagai sabda Rasulullah alaihissalatu wassalam, hubbuka lisyai yu'mi wa yusim. Hubbuka lisyai yu'mi wa yusim. Kecintaan kamu kepada sesuatu itu membutakan dan membuat kamu tuli. Kalau sudah cinta buta, bahaya. Ada perkara hak di depannya, buta, tidak kelihatan. Padahal di depan dia ada gajah, kaketo. Ada al-hak yang disampaikan kepadanya, tidak mau dengar, tuli. Kenapa? Kadung tresno, kadung cinta. Hati-hati. Kata beliau, ada sebagian kaum melampaui batas dalam mencintai kaum yang lain. Fahalaku. Akhirnya kaum itu pun binasa. Dikarenakan terjatuh dalam perkara asobiyah, perkara fanatisme, fanatik, taqdil a'ma, menolak al-haq yang berkaitan dengannya. Kata beliau lagi, waqad afrata qaumun fi bughdi aqwamin fahalaku. Ada satu kaum lagi melampaui batas di dalam membenci kaum yang lain. Akhirnya mereka pun juga binasa. Hulu melampaui batas di dalam membenci seseorang. Ini pun juga akan binasa. Di antara bentuk kebinasaannya, ketika kaum yang mereka benci tadi taubat. Dengan taubatan nasuha, rujuk kepada al-haq dengan rujuk yang jujur. Kadung benci, tolak taubatnya. Nah gitu ya. Kadung benci sudah melampaui batas dalam membenci dia. Tidak peduli ini mau taubat, tidak taubat. Dia dikatakan demikian. Nah, halak. Dia akan binasa. Di antara bentuk kebinasaannya, barakallahu fikum, menghukumi seseorang melebihi keadaannya. Seseorang masih dalam taraf dijuluki sebagai ahlus syubhat, orang yang banyak syubhatnya, saking jengkelnya, saking bencinya, dijuluki sebagai ahlul bid'ah wal ahwa. Melampaui batas. Dia belum dikatakan sebagai seorang ahlul bid'ah, belum dikatakan sebagai seorang hizbi, masih dikatakan sebagai rajulun masybuh yang masih banyak syubhatnya. Belum dikatakan seorang hizbi, itu mestinya. Tapi dikatakan kebencian yang amat sangat, kedongkolan yang sangat luar biasa, kebablasan dalam menghukumi seseorang. Yang lain mengatakan ahlus syubhat, dia dengan beraninya mengatakan ahlul bid'ati wal ahwa. Hati-hati, binasa. Contoh yang lainnya lagi, itu orang masih dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Muslim, tapi dia ahlul bid'ah. Saking jengkelnya, saking bencinya dengan satu orang ini, yang luar biasa jahatnya dengan bid'ahnya dia tadi ini, jengkel. Akhirnya melampaui batas, mengkafirkan orang tadi. Yang lainnya mengatakan ahlul bid'ah, yang ini mengatakan kafir. Kebablasan di dalam membenci seseorang, akhirnya kebablasan dalam menghukumi dia. Tidak insaf, tidak adil, tidak proporsional dalam sikapi dia. Yang betul yang mana? Al-wasatiyah. Tengah-tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Kalau antum pertengahan menggunakan jalur yang hak, wasatiyatun alal hak, sikap pertengahan di atas kebenaran, maka antum tidak akan melampaui batas dalam mencintai seseorang sampai hulu, ta'asub. Antum pun juga tidak akan melampaui batas dalam membenci seseorang sampai pada tingkat melampaui batas dalam menghukuminya. Barakallahu fikum. Dan akan mudah bagi antum bersikap dengan sikap yang tepat ketika ada perubahan pada orang tadi. Dulunya sebagai orang yang kamu cintai, habibak, orang yang kamu kagumi, sosok dan profil yang luar biasa di depan mata kamu, ternyata menyimpang, ternyata sesat, memiliki pemahaman-pemahaman yang berbahaya. Kalau kamu punya sikap wasatiyah, pertengahan dalam mencintai seseorang, akan mudah bagi antum untuk mengakui kesalahan dia. Dikarenakan prinsipnya antum al-hubbu fillah. Iya, memang dia salah. Iya, memang dia menyimpang. Iya, memang dia suka main-main dalam dakwahnya. Iya, memang orangnya bunglon seperti itu, gimana lagi? Teman antum itu, sahabat karibnya antum. Ahbib habibaka haunan ma, asa ayyakuna baghibaka yauman ma. Cintai orang yang kamu cintai tadi, pertengahan saja. Bisa jadi suatu kali nanti dia akan menjadi orang yang kamu benci. Kalau kamu pertengahan, gampang menilainya. Iya, dia salah. Iya, betul. Emang dia sahabat saya. Dulu sahabat karib saya, orang yang saya kagumi, orang yang saya cintai. Terus gimana? Oh, menyimpang. Mau diapa nomane? Mudah bagi antum untuk itu. Begitu pula orang yang sebelumnya antum benci dia karena Allah. Orang yang menyimpang. Punya pemahaman yang sesat. Bahkan mungkin kamu sebagai orang yang mentahdir umat daripadanya. Kamu sebagai orang yang membongkar penyimpangan-penyimpangan dia. Kalau kamu bencinya itu haunan ma, pertengahan di atas al-haq, tidak melampaui batas. Ketika Allah kasih dia hidayah, Allah kasih dia taufik, taubat dengan taubatan nasuha, kemudian rujuk kepada al-haq dengan rujuk yang jujur. Dikasih embel-embel, taubat, taubatan nasuha, rujuk yang jujur rujuknya, itu harus. Akan mudah bagi antum untuk merubah sikap. Antum akan mudah untuk mengatakan alhamdulillah, saudara kita fulan ibnu fulan telah rujuk kepada al-haq dengan rujuk yang jujur. Alhamdulillah saudara kita fulan telah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dia bertobat ya ikhwan, kita sambut dia dengan baik, dengan bagus. Kita bantu dia untuk memperbaiki taubatnya. Mudah untuk mengatakan demikian. Kenapa? dia mengatakan punya prinsip wabghidhaka yauman ma asa ayyakuna habibaka yauman ma abghidhaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Bencilah orang yang kamu benci sekedarnya saja, sedang-sedang saja, pertengahan saja, bisa jadi suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang kamu cintai. Kalau sikapnya wasatiyah, antum akan mudah untuk merubah sikap sesuai dengan bimbingan syar'i kepada orang tersebut. La ifrat wa la tafrit. Ini yang susah. Barakallahu. Yang terjadi itu sebaliknya. Al-muta'asibun kathur. Ahli ta'asub, orang-orang yang fanatik dengan tokoh tertentu, dengan syekh tertentu, dengan ustaz tertentu, dengan dai tertentu, itu lebih banyak daripada yang bersikap proporsional. Barakallahu fikum. Ketika disinggung seorang dai ilallah, dijelaskan penyimpangan-penyimpangannya dengan bukti yang nyata, valid, hak. Susah dia mengakui, iya dia salah. Hah? Saya memang dulu sebagai pengagum beratnya, tapi sekarang ya gimana lagi, dia telah menyimpang. Saya beristighfar kepada Allah yang telah lalu. Mudah-mudahan saya enggak bersama dengan dia dalam penyimpangannya. Jarang yang kayak gini. Yang muncul, siapa itu yang berani mengatakan demikian? Dia itu ustaz saya. Wah, kenapa kalau dia ustaz kamu? Siapa saja yang berani menyinggung dia, nyawaku di depan. Wah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wah, ini muta'asib kabir hadza. Barakallahu fikum. Itu yang terjadi. Ngamuk-ngamuk dan segala macamnya, al-muhim sudah. Ini yang banyak terjadi. Menunjukkan apa, Ikhwan? Mahabbahnya itu tidak proporsional. Ukhuwahnya itu tidak wasat. Tetapi ada unsur hulu melampaui batas di dalam mencintai seseorang. Terjatuh pada sifat ta'assub, taklid buta, menolak al-haq yang disampaikan terkait dengan ustadznya. Haritakillah, dia jatuh dalam penyimpangan. Nih buktinya, valid, nih ayatnya, hadisnya, mengatakan perkara yang mungkar. Nih keterangan para ulama, fatwa ulama. Ditolak sama dia. Hubbuka li syai' yu'mi wa yusim. Kadung cinta akhirnya buta mata, tuli telinga. Barakallahu fikum. Ada lagi yang sebaliknya. Hulu melampaui batas dalam membenci seseorang. Sehingga kalimat-kalimat yang terucap itu kalimat-kalimat seakan-akan ini orang kejam, dibahasakan dengan bahasa-bahasa yang mengerikan. Barakallahu fikum. Jadi bahasa bukan mengatakan al-bughdhu fillah, kita benci dia karena Allah. Tidak. Kita bantai dia. Wah. Saya merinding dikit orang yang mendengarkannya itu. Bantai dia. Wah, ini mau diapa lo dibantai? La haula wala quwata illa billah. Itu namanya ghulu dalam membenci seseorang. Bukan al-bughdhu fillah, tetapi ada unsur di situ. Hal-hal yang sifatnya pribadi, dendam-dendam kesumat yang kumat, dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Ini sudah bukan lagi yang namanya ukhuwah islamiyah. Barakallahu fikum. Sehingga harus tawassut fil mahabbati wal ukhuwah. Sulit. Jangan dikira gampang, pahalanya besar. Dunia akhirat, surga tempatnya. Jangan kamu kira gampang, ukhuwah surga. Gitu. Tidak semudah yang dibayangkan, barakallahu fikum. Betul-betul ketentuannya sangat berat. Empat poin yang saya bacakan ini, wah, abot kabeh. Ya Pak ya? Belum lagi yang lainnya nih. Mau tambah lagi apa enggak? Wah, saya jangan banyak-banyak. Tambah abot nanti enggak bisa mengamalkan, enggak dapat pahala ukhuwah nanti. Allahu musta'an. Intinya barakallahu fikum, semuanya harus dikembalikan kepada bimbingan yang benar. Jalur yang benar, barakallahu fiik. Ini baru pembahasan terkait dengan prinsip-prinsipnya. Dasar-dasar pijakan ukhuwah islamiyah. Belum lagi hal-hal yang mengokohkan ukhuwah islamiyah. yang harus diwujudkan supaya kokoh selalu, terjaga selalu. Belum lagi pembahasan tentang hal-hal yang bisa merusakkan ukhuwah, yang perlu diwaspadai dan segala macamnya, panjang dan lebar. Barakallahu fikum. Dikarenakan waktu yang sudah tinggal 1 jam lagi sampai asar, pertanyaan sudah menggunung. Masya Allah, suara juga sudah mulai parau, sehingga mungkin untuk tema kita cukupkan terkait dengan bab prinsip-prinsip saja. Itu pun baru sebagiannya. Mudah-mudahan ada kemudahan dan kesempatan bagi asatidz yang lainnya untuk bisa mengkaji lebih jauh dan lebih luas terkait dengan prinsip-prinsip yang lain dan hal-hal yang lainnya berkaitan dengan ukhuwah Islamiyah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Bagaimana sebaiknya jika kita berteman dengan ikhwan yang kebetulan ustadz, yang insya Allah baik, akan tetapi dia senang mencari cacat dan celah pemerintah, bahkan sampai mengkafirkannya. Waduh, itu bukan namanya baik. Kriteria dan sifat yang antum sebutkan dalam pertanyaan ini menunjukkan dia orang jelek. Jelek pemahamannya sampai pada tingkat mengkafirkan penguasa muslim, itu pemahaman khawarij. Barakallahu fikum. Kalau dibahasakan dengan bahasanya orang-orang masyarakat, itu pemahaman teroris gitu. Ya enggak baik. Dinasihati. Kalau ternyata dia mau tobat dengan tobat nasuha, alhamdulillah. Jadi sahabat. Kok ternyata enggak mau? Jangan bersahabat dengan dia. Tidak masuk dalam 5 kriteria tadi. Ingat, tidak bersahabat dengan dia. Artinya tidak bersahabat, karib. Ketemu, ya sudah ketemu. Waalaikumsalam. Kita aja sudah. Baik. Baik. Kita aja. Lebih daripada itu, tidak. Waduh, ini pertanyaannya menakutkan. Masya Allah, Masya Allah. Apa yang antum maksud dengan SGB, Sururi Gaya Baru itu? Apakah dia Zulkarnain dan grupnya? Duh, anak grup ya kan ya. Masya Allah. Sururi Gaya Baru itu Halabiyun. Barakallahu fikum. Tahu Halabiyun? Orang-orang yang memiliki pemahaman Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Barakallahu fikum. Di Indonesia ini yang mengakomodasi dan menggembar-gemborkan pemahaman Halabiyun, Mas Kaum Mas Dik Firanda. Barakallahu fikum.